إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan segenap nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan amal saleh, sebagai nikmat yang hakiki lagi sejati yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian talawat salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tak terasa kita sudah sampai ke penghujung di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan umat Islam dibandingkan umat-umat yang terdahulu, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kaum mukminin berlomba-lomba menggapai pengampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian setelah bulan Ramadan kita masih bisa beristiqomah, kita masih bisa terus-menerus beramal saleh, terus-menerus menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah subhanahu wa ta'ala ad-dimah, bahwasanya sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang terus-menerus. Dalam riwayat, ahabbul a'mal ila Allah subhanahu wa ta'ala adwamuha wa inqal, sebaik-baik amalan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus menerus, yang kontinu, yang konsisten, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang sedikit. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, biyadihil khair, yang di tangan Allah Subhanahu wa taala segenap kebaikan, kita mohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan segenap kaum muslimin untuk menjadikan hari-hari kita adalah hari yang penuh dengan keridhaannya, hari yang jauh daripada kemurkaannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membimbing seorang hamba untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim, maka dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian doanya, Allahumma ya musarribal qulub sarrib qalbi ila ta'atik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrib qalbi ila ta'atik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrib qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati seorang hamba, maka palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di situ bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menggambarkan bahwasanya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaqthartu minal khairi wama masanya su. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi ya'lamun. Yang artinya, kalau sekiranya aku mengerti perkara yang gaib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya segenap kebaikan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerti perkara yang gaib, mengerti perkara yang akan datang, maka niscaya aku telah mendatangkan sebanyak-banyaknya perkara kebajikan dan aku bisa terhindar daripada segenap kemadaratan. Akan tapi kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak sanggup terhindar daripada segenap kemadaratan, sebagaimana yang terjadi pada perang Hunain, sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan di situ. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari sini kita tahu bahwasanya hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya gerak-gerik yang terjadi di alam semesta, gerak-gerik yang terjadi di alam semesta tidak akan keluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Maka dari sini Sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atakhafu ala nafsik, ya Rasulullah, apakah juga engkau mengkhawatirkan atas dirimu sendiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya Aisyah, inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Wahai Aisyah, bahwasanya hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana praktek kehidupan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak luput dari yang namanya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara total dan mutlak tanpa terkecuali, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan petang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa dan zikirnya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, yang artinya wahai zat yang hay, zat yang maha sempurna kehidupannya, zat yang maha mengatur segala urusan hambanya, zat yang berdiri sendiri, yang tiada lelah, tiada letih. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu aku beristighasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar mengatakan aku berdoa, aku memohon kepadamu, tapi aku beristighasah. Talabul ghaus, talabul farajus siddah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikeluarkan dari suatu perkara yang sangat mendesak dan urgen, dari suatu perkara yang sangat genting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya, yang maha sempurna kekuasaannya. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon untuk dilepaskan daripada kegentingan ini. Kegentingan apa kiranya? Fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kegentingan yang wujudnya hendaklah engkau, ya Allah, perbaikilah keadaanku semuanya, yang lahirnya maupun yang batinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggap hal yang demikian adalah perkara yang genting, anggap yang demikian adalah perkara yang darurat, agar dia ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia daripada kegentingan dan darurat tersebut, untuk diperbaiki keadaannya semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, yaitu kengerian yang sangat tatkala Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan taufik dan hidayahnya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala serahkan segala urusan kepada dirinya, maka yang di situ adalah kebinasaan dan kehancuran. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling mengerti tentang keberadaan dirinya sendiri, bahwasanya segenap kebajikan di tangan Allah, bahwasanya segenap kebaikan di tangan Allah, segenap keburukan di tangan makhluk. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon tarfatain, agar jangan sampai sekejap mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusannya diserahkan kepada dirinya, agar jangan sampai sekejap mata Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan hidayah kepadanya. Maka tatkala hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba Allah lepaskan, maka yang di situ adalah damar, di situ adalah kehancuran bagi seorang hamba tersebut. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena sejatinya sifat dasar manusia, wa khuliqal insanu da'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hakikat manusia, innahu kana zaluman jahula, manusia itu makhluk yang sangat amat zalim dan sangat amat jahil, sangat amat bodoh, yang jauh daripada terangnya cahaya ilmu, yang lebih dekat daripada gelapnya kebodohan dan kejahilan. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ditambah lagi setelah jahil, setelah zalim, setelah keberadaan dia manusia adalah yang penuh dengan kezaliman dan kejahilan dan kebodohan, ditambah lagi bahwasanya jiwa manusia, nafsu manusia selalu mengajak kepada perkara yang buruk dan sesat. Innan nafsal ammaratum bisu, bahwasanya sejatinya jiwa manusia mengajak kepada perkara yang buruk. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat paham. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengerti bahwasanya segenap kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak menginginkan sekejap mata pun hidayah lepas dari dirinya. Fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Janganlah engkau serahkan, ya Allah, segenap urusanku ini kepadaku, walaupun sekejap mata pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha urusannya diserahkan kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusannya. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka segenap perkara kebaikan dunia dan akhirat hendaklah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segenap urusan kita tersebut ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nabinya yang mulia Yusuf alaihissalam, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, Karim ibnu Karim ibnu Karim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, anak nabi yang mulia, anak nabi yang mulia, anak nabi yang mulia, Yusuf anaknya Ya'qub, anaknya Ishaq, anaknya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Yang artinya, sungguh perempuan tersebut, putri tersebut, telah punya hasrat, telah punya keinginan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf juga ada keinginan terhadap putri tersebut. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau saja dia tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan darinya segenap keburukan dan kefahisan. Innahu min ibadinal mukhlasin, dikarenakan dia adalah hamba kami yang diikhlaskan. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagaimana manusia yang biasa, yang gagah perkasa, yang muda belia, sedikit banyak memiliki hasrat kepada putri yang cantik jelita, dalam keadaan pintu telah tertutup, tiada bisa ada yang mengawasi. Dan bukannya dia yang menginginkan pertama kali, justru putri tersebut yang memaksa untuk melakukan perkara kefahisan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, bahwasanya terhindarnya, terjaganya Nabi Yusuf alaihissalam daripada kepahisan dan keburukan tersebut bukan semata-mata karena kehendak dan hasrat dari dia sendiri, akan tapi karena pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami palingkan, kata Allah Subhanahu wa taala, keburukan dan kefahisan. Demikian dikarenakan dia adalah hamba yang kami ikhlaskan. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka barang siapa yang hendak terhindar dari segenap mara bahaya yang lahir maupun yang batin, hendaklah dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang dia benar-benar bertawakal dan berserah diri segenap urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya. Wa billahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan innahu min ibadinal mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ bahwasanya sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Yusuf dari segenap keburukan dan mara bahaya yang lahir maupun yang batin, segenap kemaksiatan dan kefahisan, dikarenakan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan, daripada dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diikhlaskan, tidak semata-mata hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikhlaskan dirinya. Karena hakikat ikhlas pun itu murni taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa mengikhlaskan amalannya, seseorang bisa mentauhidkan ibadahnya, seseorang bisa memaksimalkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa terhindar daripada riya, ujub, sum'ah, segenap keangkuhan dan kesombongan, itu pun karena taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan dari segenap kesyirikan, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang besar maupun yang kecil, baik berupa riya, sum'ah maupun ujub dan lain sebagainya. Dalam doanya yang mulia, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka bima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku memohon kepadamu perlindungan agar jangan sampai aku menduakanmu, agar jangan aku memberikan sebagian peribadahanku kepada selainmu, agar jangan sampai ibadahku dalam rangka mengharapkan pujian dan sanjungan makhluk, agar jangan sampai ibadahku dalam rangka untuk dilihat dan didengar manusia, agar jangan segala macam gerak-gerikku untuk menampakkan posisi di hadapan manusia. Dan aku mohon kepadamu pengampunan kalau sekiranya aku terjatuh ke dalam perkara tersebut. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Demikianlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya dalam segenap amalan kita yang lahir maupun yang batin, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segenap mara bahaya yang lahir maupun yang batin, agar segenap amalan kita senantiasa dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus shalah.